kirati summa ma fil fil lafzi man ata biha mustafhima. Kemudian tentang yang am berikutnya, lafaz-lafaz am yang berikutnya adalah lafdhu la, yaitu lafaz la fin nakirah, fin nakirati, yang masuk pada isim-isim nakirah. Jadi ada la masuk pada isim nakirah, itu bermakna umum, bermakna umum. Ya, kata beliau, summa ma, kemudian lafadz ma, fi lafdi man ata biha mustafhima, yaitu lafadz ma dalam lafadz atau dalam ucapan orang yang menggunakan dengan ma, man ata biha, yaitu yang menggunakan dengan ma yang dia dalam keadaan mustafhima. Mustafhima kan itu minta dipahamkan, artinya bertanya, dia sedang bertanya. Ya, jadi di sini beliau rahimahullah ta'ala hendak menjelaskan lafad-lafad am yang terakhir itu lafad ma, itu bukan terakhir ya, yang berikutnya yang ketujuh-tujuh ini, yaitu dengan la dan ma, itu dengan la, la nakirah, yang masuk ke nakirah, maka itu memberikan faedah umum. Begini, begitu juga dengan ma, ma yang masuk ke istifham, yang bertanya, itu juga berfaedah umum. Ya, barakallahu fikum. Nanti konsekuensinya apa? Ya. Ya, kita bahas dulu deh ya. Tafadhol, dibaca di sini. Ya. Syahrul. La ahada, la ahada fil masjid. Fa kullu nakiratin fi siyaqin nafi fa huwa lil umumi. Qawluhu thumma ma fi rafdi man ata biha mustafhima, ya'ni anna ma idza kanat istifhamiyatan fa innaha tufidul umuma. Wa mithalu dzalika qawluhu ta'ala madza ajabtumul mursalin. Nah, berikutnya dulu ini ya. Ya, kata Syekh Al-Utsaimin, lafat la pada nakirah atau bil misal, li anna la lin nafi wan nakirati huwa al manfi. Lafat la pada nakirah, ya, ya, atau bil misal, yang beliau nanti datang memberikan contohnya. Kenapa? Karena la linafi. Atau atabil misal maksudnya, dan beliau di sini mendatangkan contoh-contoh dari lafaz-lafaz yang am, yaitu la dan nakirah. Kenapa? Karena la al-manfi, nakirah itu manfi, sama-sama nafi. La nafiyun, nakirah manfi. Ya, ala ala hada, maka berdasarkan hal ini, fa kullu nakiratin dakhalaha an-nafyu fahiya lil umum. Maka setiap isim nakirah yang dimasuki oleh nafyun, maka dia maknanya adalah umum. Walihada qala al-ulama, oleh karena itulah para ulama menyatakan, an-nakiratu ba'dan nafyi lil-umum. Nakirah yang terletak setelah an-nafyu maknanya adalah al-umum. Antum mengatakan la ahada fil masjidi. Lihat, la ahada fil masjid, tidak ada seorang pun, ini umum. La taliba fil masjid, talib manapun, umum. Fa kullu nakiratin fi siyaqin nafyi fa hiya lil umum. Maka seluruh nakirah dalam konteks penafian, maka itu adalah umum. Misal antum mengatakan la ilaha illallah. Itu umum. Tidak ada ilah. Ilah maknanya apa? Ma'bud. Yang disembah apapun dalam bentuk pohon, bebatuan, malaikat, nabi, kuburan, wayang, roh, dan yang lainnya, itu tidak ada. Dinafikan jenisnya oleh la. Maka itu umum. Summa qala, summa ma fi lafzi man ata biha mustafhima. Kemudian ma, dengan lafaz ma bagi orang yang mengucapkan dengan ma tersebut dalam konteks dia mustafhima. Dalam konteks dia sedang meminta dijelaskan atau bertanya. Ya'ni anna ma idza kanat istifhamiyatan. Itu ma apabila dia berbentuk pertanyaan, fa innaha tufidul umum. Maka dia memberikan faedah umum. Ya misalnya ialah firman Allah, "Mada ajabtum al-mursalin?" Apa yang kalian jawab terhadap dakwahnya para mursalin, para rasul? Maka itu umum. Nah. Baik, berikutnya. Edward. Qala syarifu minallah. Idzan al-sughatu min kalamil muhallifi anna al-a'ma arba'atu al-wa'id. الأول الجمع المعرف بال، الثاني المفرد المعرف بال، ويشترط ألا تكون ال للعهد أو لبيان الحقيقة، الثالث الأسماء المبهمة ويدخل تحتها ثلاثة أنواع، الأول أسماء الشرط، الثاني أسماء الاستفهام، الثالث أسماء الموصولة، الرابع النكرة في سياق النفي. نعم. إذن kalau begitu al-khulasah, kesimpulan ya, dari kalam mu'allif, dari kalam al-amriti rahimullah, annal am arbatu anwa, bahwa am itu ada empat macam. Yang pertama yang mu'arraf, yang pertama ialah jama', yang jama' dia dimu'arraf dengan al, yang dia dimakrifatkan dengan al, maka itu umum. Ya, itu adalah umum. Jama' yang di ya mu'arifatkan dengan al. Misal innal insana atau apalagi contoh-contohnya jamak yang dirangkai dengan al, ar-rijalu qawamuna 'ala nisa. Ini umum. Ar-rijal qawamuna 'ala nisa. Ar-rijal itu umum. Atau ayat faqtulul musyrikin, itu umum. Ya. Itu umum. Nah, kemudian apa lagi? Al-mufradu al-mu'arraf bi al. Yang kedua, mufrad yang dirangkai dengan al. Ya, mufrad yang dirangkai dengan al. Ya. Contoh antum ya. Itu isim mufrad yang terangkat dalam al dalam kategori lafaz-lafaz yang am, yang umum, dengan catatan al tersebut bukan merupakan al-ahdiyah lidhin. Kata beliau, "Wa yustaratu alla takuna al lil ahdi." Bukan al-ahdiyah lidhin, yaitu al yang sudah, yang telah diketahui di benak kita, ya, yang diketahui di benak kita. Misal, ya, kita menyatakan ja'a al-imamu, telah datang al-imam. Imam di sini siapa? Sudah ketahuan. Ya, atau anda mengatakan ra'aitu rajulan fa'akramtu ar-rajula. Nah, itu alnya yang ar-rajula itu umum. Apa? Itu sudah al-ahdiyah. Anda mengatakan ra'aitu rajulan fa akramtu ar-rajula. Berarti ar-rajula ini yang mana? Yang antum lihat tadi. Ra'aitu rajulan, saya melihat seseorang, ini umum. Fa akramtu ar-rajula, maka aku memuliakan orang tersebut. Ya itu sudah bukan umum. Nah, sudah bukan umum. Nah. Ya, atau yang mufrad innal insana lafi khusr. Inna al-insana. Nah, ini umum. Ya, vonis rugi ini tidak diarahkan pada manusia tertentu, tapi semua manusia kecuali yang dikecualikan illal ladina amanu wa amilus solihat. Nah, ada taksisnya. Kemudian asal itu asmaul mubhamah, isim-isim mubham ya, Isim-isim mubham yang dimaksud dengan isim-isim mubham di sini adalah isim syarat, isim istifham dan isim mausulah. Oleh karena itu beliau berkata, wa yadkhulu tahtaha salah satu anwa'in. Yang termasuk di dalam isim-isim mubham ada tiga, yaitu asmaul asmaul syarti, asmaul istifhami, asmaul mausulah. Ya, isim-isim syarat. Isim-isim syarat ya, entah itu dengan lafaz ma atau man, ma syartiyah, man syartiyah, yang nanti dibedakan man untuk yang akil, ma untuk ghairu akil. Nah, ya, atau ayu. Ayu bisa untuk akil dan ghairu akil. Ya, kemudian asma istifham. Yang istifham itu bisa dengan ma istifhamiyah. Ya, antum mengatakan ma indaka, apa yang ada di sampingmu, atau man istifhamiyah, man ba'asa min marqadina hada, atau ayu istifhamiyah, ya, ayyukum zadathu hadhihi imana, atau dengan aina istifhamiyah, aina takun, aina Allah, atau dengan mata istifhamiyah, mata jita, ya. Taib. Nah berikutnya arabi an-nakirah fi siyakin nafi. Yang keempat, isim nakirah dalam runtutan kalimat nafi. Ya, isim nakirah dalam tuntutan kalimat nafi ini menunjukkan makna umum. Ya, ini ketentuan ini berlaku pada semua lafaz nafi. Ini yang beliau sebutkan itu bukan pembatasan hanya la saja, tidak. Tetapi semua lafaz yang menunjukkan nafyun. Semisal manafiyah, lam jazimah, lan nasibah, itu semua menunjukkan kepada nafyun. Atau ada lagi temannya kana siapa? Ya, laisa. Nah, ini semua nafyun. Lam yakun. Nah, ini semua nafyun. Ya, antum mengatakan ma ahadun qaima. Itu imanya beramal amal laisa. Laisa ahadun qaima. Itu nafyun semua menunjukkan mana? Mana umum. La rajula fid dar. La ahada fil masjid. La taliba fil masjid. Baik, sudah? Bisa dipahami ya? Jadi jangan dipahami itu hanya pada la, tetapi semua yang nafyun di situ. Ya, semua lafaz nafyun. Ma nafiyah, lam jazimah, lan nasibah, kemudian laisa. Laisa. Laisa juga. Summa qala al-muallif rahimallah di bait 78. Di bait 78. Qala summal umumu ubtilat da'wahu fil fi'li bal huwa bal wa ma jara majrahu. Di bait 78. Summal umum ubtilat da'wahu, kemudian umum dibatalkan da'wahu, klaimnya, atau tidak diakui klaimnya. Tidak diakui itu sebagai umum, kapan itu? Fil fi'li, ya, dalam perbuatan. Bal wa ma jara majrahu, ya, dalam perbuatan dan sesuatu yang berlaku sama dengannya, dan sesuatu yang berlaku sama dengannya. Ya, sebelum kita bahas pembahasan dari Syekh Muhammad Al-Utsaimin, ya, yang kita bacakan, kita pahami dulu am adalah dia karakteristik lafaz atau ucapan. Dia adalah karakter berupa lafaz atau ucapan. Sehingga klaim atau dianggapnya am itu tidak diakui, ya, dalam perbuatan. Yang diakui itu hanya dalam ucapan. Ya, oleh karena itu beliau menyatakan summa al-umumu ubtilat da'wahu fil fi'li, pada fi'il. Karena am itu hanya diakui pada lafaz atau ucapan. Ya, maka klaim am tidak diakui dalam perbuatan. Ya, atau yang serupa dengan perbuatan. Bisa dipahami sini? Ya. Misalkan ada hadis Nabi, ya, hadis Anas bin Malik yang menyatakan Rasulullah SAW menjamak di antara dua salat dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Ini fi'il apa qaul? Fi'il apa qaul? Fi'il. Ini fi'il. Ya. Ini fi'il. Maka kita katakan ini umum? La. Ini perbuatan, tidak umum. Ini tidak dikatakan safar, perjalanan ini umum. Ya. Karena am itu, karena yang namanya safar kalau dikatakan umum mencakup perjalanan jauh dan dekat. Kayak antum naik angkot, yaitu am itu ya. Jauh dekat, goceng misalkan. Nah, ya enggak? Begitu, naik angkot, naik busway, jauh dekat sekian. Ya. Itu umum ya. Nah, kalau yang namanya perbuatan perjalanan safar itu ada yang dekat, ada yang jauh. Makanya para ulama tidak mengambil ini sebagai umum. Ya, maka ada taksis di situ. Kapan? Ah, kalau memenuhi syarat-syaratnya. Safar itu boleh dikosor salatnya kapan? Kalau jaraknya sekian-sekian, ada pendapat lagi kalau udah sampai keluar kota, ada yang lain-lain lagi. Bisa dipahami sini? Baik. Ya. Atau contoh yang kedua. Ya. Pada kasus apa itu namanya? Mengenai kasus syuf'ah ya. Kasus syuf'ah. Yaitu kasus syuf'ah yaitu vonis dari Rasulullah SAW ya, tentang keputusan hak syuf'ah itu hak kepemilikan paksa ya. Syuf'ah itu apa ya bahasa kitanya ya? Hak kepemilikan paksa lah ya. Pak sebidang ladang atau lahan atau yang lainnya atas orang yang membelinya dengan sejumlah harga ya. Sebagaimana sang pembeli membeli di awal. Ya. Nah, ini enggak umum. Ya. Yang dimaksud tetangga di sini tidak bisa diarahkan kok semua mencakup tetangga. Ya, maka itu tidak dapat dikatakan umum. Nah, kita baca aja deh penjelasan dari Syekh kalau saya min di sini. Nah, tafadhol dibaca di sini. Ya, Syekh. Ya, bowo. Tafadhol. Itu yukhassir ya. Terus itu safir faqassir. Safir faqassir. Fa'idha qulta qama zaidun faqataba fala ya'ni annahu kullama qama qataba wala yadullu 'ala al-umumi. Hasbuk cukup. Kata Syekh Al-Utsaimin al-af'al laisa fiha umumun wa innama fiha itlaqun. Kalau af'al itu bukan umum, itu hanya kemutlakan saja. Ya, maka tidak bisa kita katakan lafaz umum itu kita terapkan pada af'al. Itu umum hanya pada qaul, lafaz, ucapan. Ya. Contohnya hadis Nabi SAW pernah lupa dalam sholat kemudian dia sujud sahwi. Apakah ini umum dalam setiap lupa? Lah, kata beliau laisa aman, itu enggak umum. Hasala minhu as-sahwu was-sujudu faqat. Lakin laisa fi kulli sahwi. Ya memang ada ya Nabi sujud ya. Nabi lupa kemudian sujud saja. Ya. Memang terjadi nanti ada lupa, ada sujud saja. Namun tidak setiap pada sujud sahwi itu pada setiap yang lupa. Nah, lupanya itu dirinci, ya enggak? Lupa ternyata karena kelebihan atau kurang atau ragu. Nah, itu baru sujud sahwi. Ya, kelebihan kemudian apa? Kurang atau ragu. Kurangnya pun dirinci. Kurangnya dalam hal apa? Dalam hal rukun atau dalam hal sunnah? Kalau dalam hal rukun, na'an. Bahkan tambah ziyadah satu rakaat. Kalau dalam hal sunnah, sunnah apa dulu? Ya, sunnah yang mana dulu? Ada namanya kalau dalam madhab Syafi'i, sunnatul abad. Na'am, itu baru yang dia Sujud sahwi. Apa sunnah abad dalam madzhab Syafi'i? Tahiyat awal dan kunut subuh. Sujud sahwi bukan sujud wajib. Ada orang yang bikin fitnah, enggak. Oh, dia kalau enggak kunut itu kalau enggak kunut wajib sujud sahwi. Siapa yang bilang wajib? Siapa yang bilang wajib? Buku fikih Syafi'i mana yang bilang wajib? Ngawur itu. Oh, dia kalau enggak kunut sujud sahwi. Ya itu enggak dalam tatanan wajib. Ya, kalau ada Syafi'i, ya ada beberapa pendapat orang yang berpendapat dengan madzhab Syafi'i, dia lupa kunut, maka dia sujud sahwi. Itu pun dia enggak meyakini wajib. Karena dalam madzhab Syafi'i tidak ada yang namanya lupa kunut subuh wajib, hanya sunnatul abad. Sunnah abad. Bisa dipahami sini? Baik. Ya. Mana lagi kata beliau? Lidzalik, oleh karena itu, kullu fi'lin fa innahu la yadullu 'alal umum. Maka setiap fi'il, perbuatan itu tidak menunjukkan atas keumuman. Ya, yang dianggap keumuman itu hanya pada lafaz qaul, itu yang dianggap. Ya. Adapun klaim am pada fi'il, perbuatan itu tidak diakui. Tidak diakui. Makanya beliau di sini mengatakan summal umumu ubtilat da'wahu fil fi'li bal wa ma jara majrahu. Ini beliau menyatakan. Kemudian umum dibatalkan dakwahnya, artinya tidak diterima klaimnya. Pada apa? Fil fi'li, pada perbuatan. Ya, tadi hadis Anas, Nabi SAW mengkosor sholatnya dalam perjalanan. Ini umum. Perjalanan apa aja kita kosor? Tidak bisa. Perjalanan dari Tambun ke Cibitung dikosor. Nah, kan perjalanan, ya enggak? Perjalanan. Perjalanan dari Tambun ke Cikarang dikosor sholatnya. Nah, bisa enggak puasa, ya enggak? Enggak puasa. Ramadan bawa istri ke Cibitung. Ya. Dari Tambun ke Cibitung. Buka di sana. Emangnya kayak begitu? Sholatnya udah beda, ya dua-dua. Loh, Sapar kemana? Udah beda wilayah katanya. Tambun-tambun, Cibitung-cibitung katanya. Urf-urf, apaan urf? Adanya urf itu malah bikin bingung. Ada patokan sholat qasar itu dengan adanya urf malah bikin bingung. Urf mana sekarang yang antum ituin? Jadiin patokan. Ya udah yang tepat ulama madhab dengan jarak tertentu itu yang tepat. Ada mereka lagi nuduh, oh kalau jarak tertentu ntar ngider-ngider aja, muter-muter aja udah nyampe tuh 90 kilo. Nah, berarti udah dong. Siapa yang ngajarin dia begitu? Itu jarak tertentu, itu keluar dari kota dia, bukan muter-muter di kotanya. Itu lagi fitnah terhadap madhab ini banyak ini ya. Dibilang sujud, kalau enggak kunut subuh dia wajib sujud sahwi. Siapa yang bilang wajib? Di buku fikih mana yang bilang wajib? Enggak ada. Cuman ada sunnah abad yang ditinggalkan, maka sunnah sujud sahwi. Sunnah sujud sahwi. Sunnah. Nah, kalau yang wajib itu yang mana? Kalau kurang, kalau nambah. Kalau kurang plus nambah rakaat. Kalau kelebihan atau kalau apa lagi? Kalau ragu, ya. Ragu. Antum lagi sholat mikirin bola tadi malam menang mana ya? Tahu tuh gila. Menang Liverpool apa Persija misalnya. Gimana menang mana ya? Ragu. Dua rakaat atau tiga nih ya? Wah, ragu. Nah, ini wajib sujud sahwi. Ya. Sujud sahwi. Yang mana ambil? Yang paling kurang, ambil yang dua. Habis itu sujud sahwi. Ya, biar setan itu ya tertolak syubhat dari setan, kalaupun kelebihan juga enggak masalah. Mana lagi? Ya. Nah, apabila Anda katakan bersafarlah, maka kosorkanlah sholat. Maka ini tidak menunjukkan keumuman dan tidak menunjukkan makna bahwasannya di setiap safar boleh dikosor. Fikul di safar yuk kosor, nggak ada ya. Kelaziman seperti itu. Pada fikul di safar yuk kosor, di setiap safar maka dikosor, tidak ada. safar yang mana? Ya. Bahkan dalam mazhab Syafi'i ditentukan safarnya itu ada niatnya. Kalau safarnya itu mau ke mana? Ke Las Vegas, mau main judi. Nah, enggak ada. Ya. Safar enggak ke Las Vegas, jauh kan? Jauh. Enggak usah ke Las Vegas deh, ke situ tuh apa tuh namanya? Yang jajahan Portugis yang dekat Hong Kong. Nah, apa tuh namanya tuh? Hah, Macau. Ah. Tahu aja Mas Patur. Mau ke Macau ngapain? Ke Macau main itu, main apa namanya? Domino. Main domino. Macau jauh sini banyak yang main gaple, sama maksiat juga. Dia mau safar ke Macau, ya. Mau safar ke Macau. Niatnya apa? Main judi maksiat. Niatnya main judi maksiat. Safar dia, terus dia, wah masuk asar nih, wah saya jamak takhir lah, boleh gak kayak gitu, masuk juhur nih, jamak takdim lah, niat judi, gak boleh dalam mazhab, gak boleh, safar gak, jauh gak, jauh, terpenuhi syarat gak, iya, ya, atau dia baru nikah, ya, ngantin baru, ya, nikah di bulan Sya'ban, ya. Nikahnya tanggal 27 Sya'ban lagi, ya. Masuk satu Ramadan, ya. Keliengan kepalanya. Waduh pusing ini. Aduh gimana nih. Yo, safari neng kemana? Ke Bandung. Wah udah terpenuhi syarat nih. Niatnya memang udah mau apa? Niatnya memang udah mau. Gak benar niatnya. Dalam adab Syafi'i gak boleh. Nah ini kan perbuatan. Maka ini tidak dikatakan umum. Ngerti sini? Ya, ini tidak dikatakan umum. Nah, barakallahu fikum. Ya, saya akan bacakan sedikit kutipan dari pernyataan Al-Imam Abu Ishaq. Ya, Al-Alamah Al-Imam Abu Ishaq. Ya. Di kitab beliau Al-Luma', pengarang kitab Al-Muhaddab, pengarang kitab At-Tadbih. Ya. Al-Syekh Al-Imam Al-Alamah Abu Ishaq menyatakan kita beliau luma wa ammal aqal fala yasihu fiha da'wal umum li annaha taqau ala sifatin wahidatin fa in urifat tilka sifatu ikhtassat al hukmu biha wa in lam tu'rafu wa in lam tu'raf sara mujmalan kadhalika al qadaya fil a'yan la yajuzu da'wal umumi fiha wa dhalika mithlu ay yurwa anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qada bis syuf'ah للجار وقضى في الإفطار بالكفارة وما أشبه ذلك فلا يجوز دعوى الأموم فيها بل يجب التوقف فيه لأنه يجوز أن يكون قضى بالشفعة لجار لصفة يختص بها. Kata Imam Abu Ishaq, beliau menyatakan, ya, di kitab beliau Al-Luma', adapun perbuatan fala yasihu fiha dakwal umum, maka tidak dibenarkan mengklaim keumuman. Hasan mau ikut sini tajian Hasan, Husain apa Hasan tuh? Husain titipin makanya istrinya lagi sibuk juga, nah, makanya ada asistennya tuh lagi biar tempat penitipan anak itu ada. Ini apa idea? Sini Husain, sini ngomong pakai mic nih. Mana lagi tadi tuh ya? Ya, maka kata beliau, perbuatan tidak bisa diklaim sebagai sifat umum. Kenapa? Kata beliau, li'annaha taqwa, ya, li'annaha taqwa ala sifatin wahidah. Ya. Karena perbuatan tersebut terjadi pada satu sifat, satu keadaan, satu kejadian aja. Ya. Fa in urifat tilka sifatu ikhtasat al-hukmu biha. Kalau sifat atau keadaan tersebut diketahui, ya hukum itu ditentukan berdasarkan sifat itu aja. Ya. Wa in lam tu'raf sara mujmalan. Tapi kalau tidak diketahui, maka jadilah dia masih bersifat global. Kata dika kado ya layan. Bikin pula pada beberapa kasus kasuistik. Ya. Ya just dakwal umum fiha. Gak boleh diklaim itu sebagai oh itu umum. Ya dan seterusnya dari pernyataan Abu Ishaq di sini. Ya, kita bacakan lagi. Fa idza qulta qama Zaidun fakataba. Apabila Anda berkata Zaid berdiri, kemudian dia menulis. Fala ya'ni annahu kullama qama katala wala yadullu 'alal umum. Maka ini tidak menunjukkan setiap kali dia berdiri maka dia nulis. Nah, kenapa ini perbuatan? Ya, ini perbuatan. Wala yadullu 'alal umum. Fa idza qulta kullama saha sajada. Apa, dan anda, apabila Anda berkata setiap kali dia lupa dia sujud. Fa innahu yadullu ala al-umum. Ini menunjukkan atas umum. Loh. Ya. Gimana? Lakin nastafadna al-umum min lafdhi kullama, laisa min al-fi'l. Tapi kita mengambil faedah itu adalah umum dari lafaz kullama, bukan dari perbuatannya yang dia lupa maka dia sujud, tapi dari kalimat kullama. Berarti i'tibarnya tetap juga dari lafaz, bukan dari fi'il. Bisa dipahami sini, sudah masuk juhur ya. Nanti tanggung. Wal fi'lu al mujarrad la yadullu alal umum, lakin yadullu alal itlaq. Nah, perbuatan semata tidak menunjukkan atas keumuman, namun hanya menunjukkan kepada kemutlakan. Nanti insyaallah kita bahas lagi masalah berikutnya, al farq bainal umum wal itlaq. Ya, perbedaan antara umum dan itlaq. Nah, ini masih banyak ya ikhwah yang belum mengetahui perbedaan umum dan itlaq, dianggapnya sama. Mutlak, am itu sama. Umum sama mutlak itu sama, padahal berbeda. Nanti insyaallah. Subhanallahi walhamdulillah, syadalah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.